Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya mungkin bisa rocet tengah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. إن شاء الله pada siang hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Tsalatsah. Pembahasan kita telah masuk kepada al-aslu tsani, pokok yang kedua atau landasan yang kedua dari tiga landasan atau tiga prinsip yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Landasan yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita bahas berkenaan dengan ma'rifatullah. Asal sani, pokok yang kedua yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Telah kita jelaskan makna al-Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli, mencakup tiga perkara. Yang pertama, istislam, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bita'ah, tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, melepas diri dari kesyirikan dan penyeru kesyirikan. Nah, seorang muslim hendaklah memenuhi tiga perkara yang disebutkan tadi. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa huwa thalathu maratib. Agama ini ada tiga tingkatan. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Iman. Yang ketiga, Ihsan. Ini merupakan tingkatan dalam agama ini. Islam, Iman, dan Ihsan. Di mana tiga tingkatan ini, sebagiannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya. Iman lebih tinggi daripada Islam. Ihsan lebih tinggi daripada iman. Ini yang disebutkan dalam syariat, tingkatan-tingkatan dalam agama ini. Islam, iman, dan ihsan. Berbeda dengan keyakinan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, dan yang lain ya. Sebagian mereka ada yang membagi-bagi tingkatan agama ini, syariat, ma'rifat, dan hakikat. Syariat, yaitu orang-orang yang masih terbebani kewajiban-kewajiban syariat. Harus sholat, harus puasa Ramadan, melaksanakan haji, dan kewajiban-kewajiban syariat lainnya. Kalau sudah ma'rifat, dianggap sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak berlaku lagi syariat kepadanya, dikarenakan sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi lagi mencapai derajat hakikat. Dianggap sudah menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu pembagian yang semacam ini, pembagian yang batil. Ya. Kalau kita lihat pembagian tadi, orang yang paling bejat, orang yang meninggalkan syariat, dianggap orang yang paling mulia, orang yang paling utama. Ya. Kenapa dikatakan mereka menyatakan, kalau sudah mencapai derajat ma'rifat, tidak ada lagi kewajiban-kewajiban padanya. Apalagi kalau sudah mencapai derajat hakikat, sudah menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembagian yang batil, yang tidak ada dasarnya dari Alkitab dan juga sunnah Nabi SAW. Yang disebutkan di dalam syariat ini, tingkatan agama Islam ini, Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukunnya. Islam ada rukun-rukunnya. Kemudian pun iman ada rukun-rukunnya. Begitu juga ihsan ada rukunnya. Nah, dalil tentang tiga tingkatan agama ini disebutkan dalam suatu hadis yang masyhur dengan hadis Jibril alaihissalam, ya, dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara dalam agama ini, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, dan juga bertanya tentang ihsan. Di akhir hadis Nabi mengatakan, hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. yang datang ini adalah malaikat Jibril mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Ya. Di antaranya tingkatan agama ini. Tentang Islam disebutkan rukun-rukunnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang iman disebutkan rukun-rukunnya. Tentang ihsan pun disebutkan rukunnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mulai membahas satu persatu dari rukun-rukun Islam. Farkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu khamsatun ada lima. Ini disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab yang disebutkan tadi. Dan juga hadis dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Ya. Sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa haji baitillahil haram. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang pertama. Wa iqamis salah yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah yang ketiga, menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan yang keempat, shaum di bulan Ramadan. Wa haji baitillahil haram yang kelima, haji ke baitullah al haram. Nah, ini yang disebut dengan rukun-rukun Islam. Ya. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini satu rukun. Ya. Padahal kalau kita lihat, dalam syahadat ini ada dua bagian. Pertama, syahadatullah, persaksian kepada Allah, la ilaha illallah. Yang kedua, syahadatul Rasul, persaksian terhadap Rasul. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Akan tapi, dua bagian ini dijadikan sebagai satu rukun. Kenapa? Dikarenakan ibadah-ibadah harus dibangun di atas dua perkara ini. Dan ibadah-ibadah itu harus dibangun dalam mewujudkan dua kalimat syahadat ini secara bersama-sama. Nah, dalam artian satu ibadah tidak diterima kecuali dengan ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini merupakan kandungan dari syahadat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kandungan dari syahadat Muhammadar Rasulullah. Ya. Sehingga walaupun syahadat ini memiliki dua bagian, syahadatain, dua kalimat syahadat, ya, syahadat kepada Allah dan syahadah kepada Rasul, akan tapi dijadikan sebagai satu rukun. Ya. Dikatakan tadi, suatu ibadah harus dibangun, ya, dalam mewujudkan dua kalimat syahadat ini bersama-sama. Kalau hanya ikhlas saja tanpa mengikuti sunnah Nabi, tidak akan diterima. Begitu juga kalau mengikuti sunnah Nabi tanpa ikhlas, tidak akan diterima. Sehingga harus mewujudkan kedua-duanya, ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Ikhlas ini merupakan kandungan syahadat la ilaha illallah. Mutaba'ah ini merupakan kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Dan telah kita jelaskan berulang-ulang yang namanya syahadah, persaksian, mesti ada tiga perkara. Persaksian itu dianggap sebagai sah. Atau dianggap persaksian yang sah kalau memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikan. Yeah. Ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Yeah. Apa makna syahadat tersebut? Nah, kalau seorang bersaksi dalam keadaan dia tidak mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya, dipertanyakan persaksiannya. Dalam pengadilan misalkan seorang bersaksi, tapi tidak tahu apa yang dipersaksikannya. Maka dipertanyakan, diragukan persaksiannya. Yang kedua, dia meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Selain lisannya mengucapkan persaksian tersebut, dia pun meyakini dalam hatinya terhadap apa yang dipersaksikan. Kalau seseorang dalam pengadilan misalkan, diangkat sebagai saksi, dia bicara ini, bicara itu, padahal hatinya tidak meyakininya. Ini persaksiannya apa? Dusta. Ini pun seperti hanya orang-orang munafiqun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, kemudian mereka bersaksi, kami bersaksi, engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Kenapa dinyatakan para pendusta? Dikarenakan mereka bersaksi dengan lisannya, padahal hatinya mengingkari, tidak meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Nah, dan yang ketiga, syarat persaksian itu dia memberitahu kepada yang lainnya. Seseorang jadi saksi misalkan di suatu pengadilan, ketika hakim meminta apa yang kau persaksikan, dia diam saja, tidak memberitahu kepada hakim apa yang persaksikannya. Kira-kira persaksian semacam ini terima tidak? Tidak. Dia harus mengkhabarkan kepada yang lainnya. Nah, sehingga ketika orang kafir masuk Islam, dia harus mengkhabarkan dan memberitahu kepada yang lainnya dirinya bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini di antara syarat-syarat suatu persaksian. Begitupun dalam syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, wa iqamis shalah. Yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah. Yang ketiga, menegakkan zakat, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Wa haji Baitillahil Haram. Yang kelima, haji ke Baitullah Al-Haram. Nah, setelah beliau menyebutkan lima rukun Islam, kemudian beliau merinci dalil-dalil tentang lima rukun Islam tersebut. Metode yang semacam ini, menyebutkan yang global terlebih dahulu, setelah itu mulai merinci, ini merupakan metode pengajaran Nabi SAW. Ini pun dipraktekkan oleh para ulama. Di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau sebutkan secara global bahwasannya agama ini memiliki tiga tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Beliau mulai merinci. Islam ada lima rukun. Disebutkan satu persatu rukunnya: syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, haji. Saya itu belum merinci dalil-dalilnya. Cara pengajaran yang baik, dan ini merupakan metode pengajaran Nabi SAW. Di antara contohnya, Nabi mengatakan, ayatul munafik salas. Ciri kemunafikan ada tiga. Disebutkan dalam lafaz yang global. Supaya orang memperhatikan apa satu persatu dari ciri-ciri kemunafikan tersebut. Dan biasanya, kalau kita mendengar satu, kita penasaran apa yang keduanya. Disebutkan yang kedua, penasaran apa yang ketiganya. Sehingga kita benar-benar perhatikan apa yang akan disampaikan. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila bicara dusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila diberikan kepercayaan, amanah, dia khianat. Global, kemudian terperinci. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-'asr. Wa ila alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.